Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa qawluhu wa akhbirhum bima yajib alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Kita lanjutkan pembahasan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika diberi oleh Rasulullah SAW bendera, yaitu hadis Sahal ibn Sa'ad. Hadis Sahal ibn Sa'ad Sa'idi radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah SAW memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi kepada beliau? Imdi ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Kemudian tumaj'uhum ila al-islam. Kemudian ajaklah kepada al-islam. Masih ada kelanjutannya, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala. Kemudian khabarkan pada mereka dengan apa-apa yang wajib atas mereka dari hak Allah subhanahu wa ta'ala fihi, ay fil islam, fihi ay fil islam. Ida ajabuka ilaihi, berarti maknanya ketika mereka masuk Islam, khabarkan pada mereka apa yang wajib. Berarti hadis ini isinya sama dengan hadis Mu'ad, hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu tentang i'ta'ur rayah ya'aliin ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu fi dhimnihi misal ma dhaminahu hadis Mu'ad. Hadis Mu'ad, apa kalimat Nabi SAW kepada Mu'ad? Innaka ta'ti qawman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah Ini hadis Mu'ad. Ini hadis Ali atau hadis Sa'ad bin Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Baik, di sini mengajak pada Islam. Ud'uhum ila al-Islam. Ya. Baik. Setelah kalimat itu Nabi mengatakan lagi, fa inhum ata'uka lidzalik, pada hadis Mu'ad. Mada yaqul fil hadis? Inhum ata'u lidzalik fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim khamsa salawat. Akhbirhum, khabarkan kepada mereka khamsa salawat fi kulli yawmin wa layla. Fi kulli yawmin wa layla. Fa innahu ata'uka lidhalik fa akhbirhum anna Allah iftarad 'alayhim sadaqatan. Sadaqa. Tukhad min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Baik. Sedangkan dalam hadis Ali diringkas ini semua dengan kalimat fa akhbirhum bima yajib. Akhbirhum bima yajib alaihim fihi fil Islam. Apa yang wajib atas mereka setelah Islam? Salat, sedekah, zakat. Salat, zakat. Sama atau enggak sama? Sama. Ajaklah pada Islam. Yani ajaklah mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kan itu makna Islam. Bagaimana orang masuk Islam? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka ajak pada syahadat, maknanya ajak pada Islam. Ajak pada Islam, maknanya ajaklah kepada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Kemudian akhbirhum bima yajib alaihim fihi. Kabarkan kewajiban-kewajiban mereka dalam Islam. Maknanya wajibkan pada mereka atau kabarkan kepada mereka kewajiban salat, kewajiban sedekah, kewajiban rukun-rukun Islam. Idan hadanil haditsan sawa. Dua hadis ini fi dhimnihima sawa, kandungannya sama. Idza ajabuka ilaihi fa akhbirhum bima yajib min huquqil lati la budda lahum min fi'liha. Maknanya, jika mereka menyambut ajakan ke dalam Islam, maka kabarkan pada mereka apa yang wajib dalam Islam. Allati la budda lahum min fi'liha, yang harus mereka kerjakan. Kas salawati waz zakah, seperti salat dan zakat. Kama fi hadits Abi Hurairah, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, fa idza fa'alu dhalika faqad muni'u dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Hingga kalau mereka sudah melakukannya, sudah mengerjakannya, mereka terhalang darahnya dan hartanya kecuali dengan haknya. Terhalang maknanya dilindungi darahnya dan hartanya. Walamma qala Umar li Abi Bakr fi qitalihi man'iz zakah, ketika diucapkan oleh Umar kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma, ketika Abu Bakar Siddiq memerangi man'iz zakah, memerangi orang yang menolak zakat, kata Umar kepada Abu Bakar, kaifa tuqatil an-nas, bagaimana engkau memerangi manusia, ini muslimin. Wa qad qala Rasulullah sallallahu, padahal Nabi telah bersabda, umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah, fa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Bukankah Nabi berkata, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mempersaksikan la ilaha illallah, kalau mereka sudah mempersaksikannya maka mereka terlindung dariku darahnya dan hartanya kecuali dengan haknya. Umar mengingatkan Abu Bakar dalam masalah ini. Kenapa memerangi mereka? Padahal mereka sudah bersyahadat. Jawabnya, jawab Abu Bakar, fa inna zakata haqqul mal. Karena zakat itu adalah haknya harta. Kewajiban dalam harta. Wallahi law mana'uni 'inaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'ala man'iha. Sungguh kalau mereka tidak mau memberikan seekor anak unta sekalipun yang biasa mereka berikan di zaman Rasulullah SAW, kami akan perangi mereka karenanya. Idan hadhihi al-wajibat atau hadhihi al-arkan laha aw laha qaidun qawi bisyahada. Di dalam hadis Mu'ad, salat dan zakat. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, ma yajib alaihim, juga maknanya salat terutama dan zakat. Walaupun ada yang lainnya. Tetapi kenapa enggak disebut yang lainnya sifatnya tersembunyi? Seorang puasa dan tidak puasa enggak bisa dibedakan. Tersembunyi. Demikian pula haji itu bagi yang mampu saja, enggak semuanya. Maka masing-masing orang bisa berkata, saya belum mampu. Baik, susah. Tetapi salat zahir. Enggak mau ke masjid, enggak mau salat sudah jelas. Zakat zahir karena didatangi oleh petugas zakat, diaudit, dihitung keuangannya. Kemudian diminta keluarkan zakatnya. Maka kalau menolak terlihatkan ibadatani zahiratani yuqatal alaihima, dua ibadah yang zahirah yang diperangi kalau menentang. Sehingga ketika Umar mengingatkan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kau perangi mereka yang menolak zakat? Padahal mereka telah bersyahadat. Jawaban Abu Bakar, sungguh aku tidak akan membedakan antara sholat dengan zakat. Sungguh aku tidak akan membedakan antara sholat dengan zakat. Sholat tidak ada hadis khusus. Bainana wa bainal kufr tarkus sholah. Antara kita dan kekafiran itu meninggalkan sholat. Wa man taraka sholata faqad kafar. Siapa meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Baik. Demikian pula zakat. Siapa yang menolak zakat, saya tidak mau bayar zakat. Inadan juhudan. Inadan juhudan. Maka dia pun diperangi sampai mau bayar zakat, sampai mau kembali. Bukan nilai harta yang diberikan. Kata Abu Bakar, Laukanu inaqan kanu yu'addunahu fi ahdi Rasulillah laqataltuhum ala man'iha. Kalaupun seekor anak unta yang mereka biasa berikan, tetapi kemudian sekarang enggak mau berikan, kami akan perangi mereka walaupun seekor anak unta. Bahkan dalam riwayat, walaupun iqalan, ya kalau lebih murah lagi ikat talinya. Di mana diikatnya unta? Hah? Bukan di leher. Di mana? Di kaki. Dan ikalnya mirip dengan ikal kalian. Bentuknya seperti ini. Seperti yang dipakai di kepala. Makanya dipakai di kepala namanya ikal juga. Ikal. Itu juga ikal. Didudukkan unta itu. Ketika duduk, dimasukkan ikal di sini. Gak bisa bangun, gak bisa kemana-mana dia. Mudah sekali. Ya. Kalau kamu naik motor, berhenti, kunci, tinggal. Turun dari unta, masukkan ke kakinya, tinggal. Keluar masih di situ dia. Udah gak bisa bangun. Ya. Jadi, ini kuncinya. Iqal. Walaupun iqalan kanu yu'addunahu fi ahdi Rasulullah laqatalnahum ala man'iha. Sungguh walaupun satu iqal yang biasa diberikan kepada kami sebagai zakat, kemudian mereka menolak, kami akan perangi karenanya. Berarti bukan nilainya, bukan nilai iqalnya, bukan nilai anak untanya, enggak. Tetapi karena mereka menolak satu hukum yang rukun dari rukun-rukun Islam. Dalilnya pun sudah ada, yang pernah kita baca kemarin. Wa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Kalau mereka sudah mengucap bertaubat dari kekafiran, berarti masuk Islam. Wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa atuz zakah, dan mengeluarkan zakat, fa khallu sabilahum. Jadi kapan mereka dibiarkan tidak diperangi? Ketika mereka masuk Islam, mengeluarkan zakat, mendirikan salat, dan mengeluarkan zakat. Masuk Islam tidak titik. Wa aqamus shalah, dan mengerjakan salat. Wa atuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Fa khallu sabilahum, silakan jalan mereka. Ada lagi yang menyebabkan mereka tidak diperangi? Ada. Kalau mereka tetap tidak masuk Islam, tidak dipaksa. Tetapi mereka tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dengan membayar jizyah. Maka yang katakan dengan kafir dhimmi atau dhimmi, kafir dhimmi. Kembali pada kitab. Wa fihi ba'thul imam ad-du'ata ila Allah. Di sini padanya ada pelajaran bahwa seorang imam mengutus dai-dai ila Allah taala. Mengutus Mu'ad ke Yaman. Mengutus Ali ke mana? Ke Khaybar. Kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa khulafa'ur rasyidun. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang juga dilakukan oleh khulafa'ur rasyidun. Sebagaimana dilakukan pula oleh khalifah-khalifahnya yang lurus. Kama fil musnad, sebagaimana dalam musnad dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata dalam khutbahnya, ala inni wallah ma ursilu ummali ilaikum liyadribu absharakum wala liyakhudu amwalakum walakin ursiluhum ilaikum liyuallimukum dinakum wa sunnatakum. Kata Umar, ketahuilah bahwa aku demi Allah tidak mengutus pegawai-pegawaiku kepada kalian bukan untuk memukul punggung-punggung kalian. Maaf, bashar itu kulit-kulit kalian. Basharah adalah kulit. Ma ursilu ummali ilaikum liyadribu absharakum. Bukanlah kami mengutus pegawai-pegawaiku kepada kalian untuk memukul kulit-kulit kalian. Wala liyakhudhu amwalakum, bukan pula untuk mengambil harta-harta kalian. Walakin ursiluhum ilaikum liyuallimukum, tetapi aku mengutus mereka kepada kalian untuk mengajarkan pada kalian agama kalian dan sunnah-sunnah kalian. Artinya sunnah yang harus kalian kerjakan. Asar dari Umar bin Khattab dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Dikeluarkan pula oleh Abu Dawud dalam Sunan. Wa asluhu fi sahih al-Bukhari, dan ada inti kisahnya di dalam sahih Bukhari dengan nomor hadis 2641. Asluhu fi sahih al-Bukhari rakam 2641. Taib qawluhu, ucapan beliau selanjutnya alaihi salatu wassalam, fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka sungguh demi Allah, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan sebabmu kepada seseorang atau kepada satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Nah, saya tidak mengatakan lebih mahal dari mobil ini, mobil itu, sebagaimana biasanya diucapkan oleh para dai-dai. Karena benda-benda itu bersama zaman akan jadi murah. Dan juga akan berganti dengan mobil yang berikut yang lebih mewah lagi. Akan muncul lagi yang lebih mewah lagi. Sehingga jangan dibanding-bandingkan dengan itu. Paling mahalnya itu saja, cukup. Humrin na'am, unta merah saat itu adalah kendaraan yang paling mahal. Lebih dari semua kendaraan yang lain ketika itu. Maka barakallahu fikum, tidak perlu menyebutkan nama yang akhirnya di iklan. Iklan mobil ini, iklan mobil itu, enggak. Karena itu akan kalah dengan mobil berikutnya nanti yang lebih canggih lagi, yang lebih hebat lagi, lebih mahal lagi. Sehingga kita katakan lebih mewah, lebih mahal dari semua kendaraan yang ada di dunia ini ketika itu. Barakallahu fiikum. Sehingga makna ucapan Rasulullah SAW adalah bahwasanya kalau engkau menyebabkan seseorang dapat hidayah, maka itu lebih baik dari semua perkara yang mahal dan paling mahal di dunia ini. Baik, itu akan tetap terjaga. Makna yang terkandungnya akan tetap terjaga. Karena tidak disebutkan ta'yinnya satu persatu. Ikhwan fillah na'azakumullah. Makna kalimat Rasulullah SAW dengan kalimat fawallahi la an yahdi Allah. Annya masdariyah. Walam qablaha maftuhah la an yahdi Allah. Liannaha lamul qasam, karena itu adalah lamul qasam. Sehingga maknanya demi Allah, kalau Allah memberikan hidayah. Kalau lam berkait dengan wallahnya, wallahi la an kada wa kada ila akhirih, itu lamul qasam. Sedangkan an yang disebut tadi masdariyah, ditambah fi'il setelahnya menjadi ta'wil masdar, menjadi ta'wil masdar. Rufi'a al-ibtida. Apa biasanya dalam i'rab? Wal masdar al-musawwar min an wa ma ba'daha fi mahalli, atau dikatakan marfu'. Isimnya tidak ada, tapi ada an al-masdariyah dengan fi'il. Wallahi la an yahdi Allah, la an yahdi, sama dengan hidayah. Al-hidayah. Kalau sampai orang atau satu orang dapat hidayah, coba lagi, dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebabmu, maka niscaya engkau mendapatkan sesuatu yang lebih mahal dari kendaraan yang paling mahal. Nah, kembali kepada kitab. Berarti apa kedudukannya dalam i'rab? Al-masdar al-munsabak min an wa ma ba'daha marfu', karena dia mubtada. Wal khabar, khabarnya khair. Hidayatullah bisababika li rajulin khairun. Itu masdar khabarnya. Wa humr bi dhammil muhmalah wa sukunil mim jamu ahmar. Wa na'am dengan difathahkan nun dan ainnya, muhmalah yakni tanpa titik, ay khairun laka minal ibilil humr, yakni lebih baik daripada unta yang merah. Wa hiya anfasu amwalil arab, itu adalah yang paling berharga, yang paling mahal dari hartanya orang-orang Arab. Nah, qala an-Nawawi rahimahullah, wa tashbihu umuril akhirah bi umuril dunya innama huwa litaqrib lal ifham ila al afham. Maaf, saya ulangi. Qala an-Nawawi rahimahullah, tashbihu umuril akhirah, menyerupakan perkara akhirat dengan perkara-perkara dunia di dalam hadis atau ayat, innama huwa litaqrib, itu hanya pendekatan pemahaman, hanya pendekatan pemahaman. Wa illa fadharatun minal akhirah khairun minal ardi wa ma fiha aw minal ardi bi asriha wa amsalha ma'aha. Kata Nawawi selanjutnya, kalau bukan begitu, maka sesungguhnya setetes dari akhirat itu lebih baik dari bumi dan seisinya, dan yang sepertinya bersamanya. Bumi dan seisinya kali dua, yang sepertinya bersamaan artinya dua kali lipat, dunia dan seisinya dua kali lipat. Maka terlalu murah kalau kita menyebutkan merek-merek mobil tertentu walaupun paling mewah lebih mahal dari akhirat. Sangat jauh dari itu, di atasnya dan tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Sehingga semua, ini kaidahnya kata Nawawi, semua yang disebutkan dari tasybih, penyerupaan perkara akhirat dengan dunia, semuanya hanya pendekatan pemahaman. Di dalam Al-Quran disebut inaban, anggur. Ia disebut enggak? Disebut pula dengan berbagai macam buah-buahan. Apakah sama dengan anggur dunia? Tidak. Bisa dibandingkan? Tidak bisa. Artinya kamu bayangkan, di dunia saja kalau engkau tinggal di taman yang indah dengan buah anggur yang mudah dipetik, artinya bukan tinggi, di sebelah kamu segala macam buah-buahan dengan lengkap, itu sudah nikmat. Itu pendekatan pemahaman. Apalagi akhirat lebih dan lebih dan lebih daripada itu. Paham? Pemahaman tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai dan sebagainya. Itu juga sama. Jangan dibandingkan sungai di akhirat dengan sungai dunia. Sungai dunia yang paling bagusnya, yang paling beningnya sudah nikmatnya bukan main. Masya Allah, kemericik airnya, dengan beningnya airnya, sampai dasarnya batu-batu yang terlihat dan ikannya warna-warni, indah. Semua orang suka. Barakallahu fikum, surga lebih daripada itu. Sungainya, tepi-tepinya dari emas. Batu-batuannya dari emas. Yang di bawahnya, alirannya, batu-batu kerikil yang di bawahnya, itu permata-permata dan mutiara. Airnya ahla minal asal, lebih manis dari madu. Dan harumnya lebih harum daripada misik. Akhwanuddin na'azakumullah, dah ada di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, hafitahu min dahabin wa majraha ala dur. Alirannya batu-batu permata, bukan batu kerikil, batu permata semua di bawahnya. Akhwanuddin na'azakumullah, kalaupun ada orang yang paling kaya terus membuat yang seperti itu. Dia borong seluruh permata-permata, permata merah, permata mutiara, permata hijau, permata yang biru, semuanya mereka kumpulkan di kolamnya, di sungainya, sungai buatan. Alirkan sungainya, air yang bening, masya Allah. Apakah sama dengan surga? Tetap tidak sama, tetap tak kering. Dunia akhirat lebih daripada itu. Ini ucapan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wa fihi, padanya ada pelajaran, fadilatu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid. Padanya ada pelajaran keutamaan orang yang karenanya seseorang mendapatkan hidayah. Fadilatu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid. Mana aidnya? Yadaihi, dhamir yang ada pada kalimat yadaihi. Keutamaan orang yang orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka dia mendapatkan keutamaan besar, lebih dari segala apa yang paling mewah di dunia ini. Wa jawazul halifi 'alal khair 'alal khabar, dan bolehnya bersumpah dalam membawakan berita. Dan bolehnya bersumpah dalam membawakan fatwa. Walau lam yustakhlaf, walaupun tidak diminta sumpah. Baik. Potongan pertama, fadilatu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid, sudah dipaham. Sah? Baqiya ma'ana jawazul halif, bolehnya bersumpah. Mungkin ada yang bertanya, ya sumpah kan boleh-boleh aja memang. Walau lam yustahlab. Nah, munculnya kalimat ini, jawazul halif alal khobari, walau lam yustahlab, munculnya faedah ini adalah karena hukum asalnya dimakruhkan. Dengan ayat dan hadis, berapa ayat selalu menyatakan ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, mereka menjadikan sumpahnya sebagai tameng. Disebutkan dalam sekian ayat bahwa sumpah itu adalah kebiasaannya para munafikin untuk melindungi dirinya, untuk melindungi aslinya, untuk menutupi jati dirinya, selalu dengan wallahi wallahi wallahi wallahi. Rasulullah SAW juga melarang untuk memperbanyak sumpah dan mengisyaratkan bahwa itu adalah kebiasaan orang nanti ketika sudah jatuh rendah di akhir zaman. Banyaknya halaf, semakin banyaknya mereka bersumpah, semakin murah sumpah di akhir zaman. Itu menunjukkan apa? Sebaiknya jangan banyak-banyak sumpah. Ditambah lagi, dengan ucapan-ucapan para sahabat kepada anaknya ketika mereka mengatakan wallahi dipukul. Jangan bersumpah. Enggak perlu bersumpah. Jangan banyak-banyak sumpah. Maka sumpah itu sesekali ketika memang sangat perlu atau ketika yustahlaf, ketika diminta sumpah, misalnya di pengadilan. Kamu melihatnya, melihatnya. Kamu siap disumpah? Siap. Boleh bersumpah saat itu? Boleh. Tapi kalau enggak diminta, ngapain sumpah? Ini para pedagang-pedagang khususnya, hati-hati. Jangan banyak-banyak sumpah. Jangan cari keuntungan dengan jual sumpah. Wallahi, ini paling bagus. Wallahi, saya jual mahal. Wallahi, saya enggak dapat keuntungan kecuali sekian. Wallahi, astagfirullah. La tuksir al-qasam. La tuksir al-halif. Apalagi lam yustahlaf. Tapi kenapa di sini ada kalimat wallahi? La yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersumpah padahal tidak minta disumpah atau tidak diminta disumpah. Faedahnya jawazul halaf alal khabar, atas berita yang pasti, dan khususnya dalam fatwa futya yang juga harus ditekankan boleh. Sehingga barakallahu fikum, sumpah ini khususnya dalam menasehati atau dalam berkhutbah, muhadarah, pengajian dan seterusnya, kalau ada sesuatu yang pasti kamu tidak ragu dalam Quran dan Sunnah, tidak mengapa untuk kamu katakan wallahi, wallahi haram, wallahi haram. Berbeda dengan kalimat ini haram. Ya, selesai. Itu tidak apa? Tidak mengena di hati. Ketika kamu katakan wallahi demi Allah, ini haram. Itu sangat mantap di hati mereka dan mereka akan mendapatkan nasihat dengan itu. Ingat terus. Saya ingat waktu itu khatibnya sampai bersumpah 3 kali. Wallahi, wa tallahi, wa billahi, hadza haram. Fatwa. Tetapi kenapa ditegaskan dengan sumpah? Agar mereka jangan main-main. Ini serius. Aku siap bersumpah dengan sumpah-sumpah yang besar. Tapi barakallahu fiik, jangan lupa pada perkara yang memang perlu untuk diiringi sumpah. Misalnya ada sesuatu yang pasti kamu sudah tahu dalil-dalilnya sekian banyak, tetapi mereka masih nanggap enteng dan ragu-ragu. Maka kamu bantah dengan sumpah wallahi. Dzukira fil Quran wa dzukira fis sunnah wa dzukira inda aqwalis salaf. Wallahi hadza haram. Afhum? Wa billahi taufiq. Lebih 2 menit. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.